utara ada jam dan sepetang. Hujan balas tiang pulas tur mengipi. Ngipi bercanda saling rayu ngajak ia di tunangan. Pati grepe liman tiang sengoyong-ngoyong. Lantai seingat tekene dosa yang kekene laksana tiang ajak dadua. Tunangan tiang anggut adung jakin kene kita mangutan tu sing ya bani tempal aduh lega ati tiang buka jadi tiang entah dapat tang sampur semangat usap usap tiang bangun kebubu. Tiang entah dapat tang sampur semangat. Usap-usap tiang bangun kepupungan. Bayar BMI! Bagedahan galang guling pangkatku kebang. Good.